السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung. Dan itu yang harus kita ulang-ulang terus setiap harinya. Dan jangan bosan dengan membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan saling mengingatkan agar kita bisa bersyukur. Karena magnet dari nikmat itu adalah syukur. Undangan untuk nikmat-nikmat yang belum kita dapatkan adalah syukur kita terhadap nikmat yang telah kita dapatkan. Dan sebaliknya, kufur nikmat adalah pemutus kebahagiaan dan undangan pada azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut, tapi kalau kufur nikmat, azabku sangat pedih. Dan ketika kita bicara nikmat, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa nikmat ilmu adalah nikmat yang paling mahal. Dan tentu saja menjadi prioritas utama untuk disyukuri. Nah, seringkali kita tuh lupa, hadirin. Kalau dapat mobil, kita ingat tuh bersyukur. Diterima di sebuah perusahaan, kita ingat banget bersyukur. Tapi dapat ilmu biasa-biasa aja. Dapat ilmu tuh biasa-biasa saja. Padahal itu adalah nikmat teratas, ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 151 152, kama arsalna fikum rasulan minkum, sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari golongan kalian. Yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasul itu membacakan ayat-ayat kami atas kalian. Jadi tugasnya membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkikum, dan membersihkan hati kalian. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan ia atau beliau mengajarkan apa yang sebelumnya kalian enggak tahu. Dulu kita enggak ngerti, diajarkan. Enggak ngerti iman, diajarkan sama rasul. Enggak ngerti tauhid, diajarkan sama rasul. Enggak ngerti mana yang benar, mana yang salah, diajarkan sama rasul. Enggak ngerti jalan kebahagiaan, diajarkan. Lalu ayat berikutnya apa, hadirin? Lihat ayat berikutnya. Fadhkuruni adzkurkum. Karena itu gara-gara nikmat tadi itu, disebabkan nikmat yang tadi, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian ingkari nikmatku tersebut. Lihat ayat 151, 152. Gitulah, 151, 152. Diajarkan atau dibacakan ayat-ayat Allah, hatinya dibersihkan. Jadi ketika hati kita dibersihkan, itu nikmat dari Allah, hadirin. dari Allah. Lalu yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Dan Allah mengajarkan kalian, dan Rasul mengajarkan kalian Al-Quran dan hikmah. Jadi diajarkan Al-Quran dan hikmah itu nikmat. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan kita belajar hal yang sebelumnya kita enggak tahu. Belajar sebuah ilmu yang kita enggak tahu. Sebelum kemarin tuh aku enggak tahu bahwa kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kemarin belajar Riyadhus Shalihin, ternyata kezaliman adalah kegelapan demi kegelapan di hari kiamat. Itu tahu hal itu, ya Allah, nikmat luar biasa. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu luar biasa. Dulu aku pikir ya wajar sih orang pelit. Ternyata kemarin baru belajar. Jangan sekali-kali kalian pelit. Jangan sekali-kali kamu pelit. Karena menghancurkan orang sebelum kalian, umat sebelum kalian itu sifat pelit. Dulu saya gak ngerti separah itu sifat pelit dan sebahaya itu sifat pelit. Kemarin saya baru tahu. Nah, itu nikmat dari Allah. Dan ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat itu, fadhkuruni adhkurkum, maka ingatlah kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuru li wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Dan jangan kalian ingkari. Hanya pentingnya rasa syukur tuh di sini, hadirin. Sekali lagi, syukur tuh diakui, diucapkan, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Lalu diamalin ilmu itu. Dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian kita akan bersyukur dan Allah akan tambah ilmu yang bermanfaat tersebut. Maka ini yang perlu kita tanamkan, sebagaimana kita hendaknya perkuat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, perkuat syahadatin kita dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita akan masuk ke bab yang, atau mohon maaf, hadis yang baru ya. Hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang simpel, sederhana juga, enggak panjang. Tapi syarat akan makna, hadirin. Dan kita jadi sadar betapa bahayanya jadi orang yang zalim. Hadirin Allah muliakan. Mari bergabung dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, para jamaah sekalian, dan kita semua, dan semoga Allah ampuni segala khilaf dan dosa kita, amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan rahimahullah rahmatan wasi'ah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, hadirin, dan Abu Hurairah sangat familiar. Hadirin Allah muliakan. Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah. kalian pasti akan menunaikan hak-hak kepada pemilik-pemiliknya pada hari kiamat. Jadi kalian pasti akan menunaikan hak setiap orang pada hari kiamat. Latu adduna ada lam ta'kid, ada nun tasydid yang menunjukkan kepastian, penekanan. Bahwa kita akan menunaikan hak orang atau hak pihak lain pada hari kiamat. Dan itu pasti. Jangan pernah meragukan hal tersebut. Hatta, lalu Nabi SAW melanjutkan hadis, hatta yuqada, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai kambing yang tidak bertanduk diberikan hak kisas ngebales, mendapatkan haknya kembali terhadap kambing yang bertanduk. Jadi kambing yang tidak bertanduk tadi pada hari kiamat kelak itu diberikan hak untuk menuntut balas kepada kambing yang bertanduk. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin di dunia ada masalah antara para kambing, kambing yang bertanduk dengan kambing yang bertanduk, kambing yang gak bertanduk dengan kambing yang gak bertanduk, atau kambing yang bertanduk dengan kambing yang tidak bertanduk. Jadi yang bertanduk dengan yang tidak bertanduk. Nah kalau kambing bertanduk dan tidak bertanduk ribut, kan gak sejajar, gak selevel, akan ada ketimpangan, satu punya tanduk satu enggak. Dan yang kemungkinan terluka itu kambing yang tidak bertanduk. Kemungkinan kalah atau dizolimi itu kambing yang tidak bertanduk. Maka di hari kiamat kambing yang tidak bertanduk itu dikasih hak untuk menuntut balas, kisas, mengambil haknya ke kambing yang bertanduk. Ke kambing yang bertanduk. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Sederhana tapi sangat dalam. Pelajaran yang bisa kita petik jemaah dari hadis ini. Yang pertama, hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat berharga, sangat penting, bahwa hak itu pasti akan dikembalikan dan ditunaikan kepada pemiliknya. Jadi hak itu pasti akan ditunaikan dan dikembalikan kepada pemiliknya. La tu'adduna al-huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Kalian pasti akan mengembalikan dan menunaikan hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Pasti. Jadi dalam agama agama kita gak ada istilah uang dibawa kabur orang, gak ada. Barang dicuri orang tuh gak ada. Barang diambil orang tuh enggak. Dalam arti gini loh, dia akan balikin tuh barang. Di antara kita ada yang kehilangan motor, nanti dibalikin, enggak akan hilang. Ada orang uangnya dibawa kabur temannya, enggak dikasih sama temannya, enggak ditunaikan sama rekanannya, dia akan dapatkan itu semua. Opsinya hanya dua, kalau nggak itu orang bayar di dunia atau bayar di akhirat, gitu aja. Nggak ada ceritanya uang kita dibawa kabur, hak kita dibawa kabur, nggak ada. La tu'addunal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah. Kalian akan membayar hak, kalian akan menunaikan hak orang atau hak pihak lain pada hari kiamat. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Hal yang perlu kita camkan. Jadi itu hal penting. Hak itu pasti akan ditunaikan. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Nah. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kezaliman atau menunjukkan bahwa binatang pun akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan kezaliman di antara mereka akan diselesaikan. Kezaliman di antara mereka akan diselesaikan. Dan ini pesan yang sangat jelas dan gamblang. Kata ulama, kalau kezaliman di antara mereka, dalam tanda kutip ya, itu akan diselesaikan, padahal mereka ghairu mukallafah, mereka tidak dibebankan syariat, sehingga yang maksud zalim itu ya disakiti gitu loh, bukan zalim artinya dosa, enggak, karena mereka enggak dibebankan syariat, tapi satu disakiti satu sakit yang lain, karena kan di dunia hewan kan ada itu tadi, ada disakiti, ada penindasan dan seterusnya. Yang kuat menginikan yang lemah. Benar ya? Di dunia hewan gitu enggak, Ris? Benar ya? Ini ada pakar hewan di sini. Antum pakar hewan atau pencinta binatang sih? Pencinta lebih tepat ya. Pencinta. Pencinta binatang. Nah itu enggak dianggap angin lalu, enggak. Itu akan diselesaikan di hari kiamat. Akan diselesaikan. Bayangkan. Nah ini kan pesan yang sangat mendasar, kalau hewan, binatang yang tidak dibebankan syariat, itu akan diselesaikan pada hari kiamat. Ya apalagi kita jamaah. apalagi manusia, apalagi saya, jamaah sekalian. Masa iya bisa dilewatin gitu aja? Ini kambing. Lalu bagaimana dengan lisan-lisan kita? Bagaimana dengan WA dan WA kita? Bagaimana dengan komen-komen kita di sosial media? Bagaimana dengan WA kita di grup ketika kita saling serang? Bagaimana ketika kita menggibahi orang, memfitnah orang? Bagaimana jika kita mengambil uang orang? Mengambil uang orang. Kalau kambing aja diselesaikan di akhirat, ya gak mungkinlah kita dibiarkan. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi coba deh berpikir panjang. Berpikir panjang ke depan. Dan ini mencakup semuanya. Kadang-kadang orang tuh masalahnya bukan sama tetangga, bukan sama teman, bukan sama bisnis. Tapi masalahnya sama rumah tangganya sendiri. Dia zalimi pasangannya. Masalahnya sama anak-anaknya, sama teman bisnisnya, wah amanat bagus, tapi anaknya dizalimi. Nggak dididik tuh anak. Ada juga orang sama rumah tangganya aman-aman aja, sama keluarga bagus, tapi begitu sama rekanannya dalam dunia bisnisnya atau pekerjaannya berantakan. Itu semua akan diselesaikan di hari kiamat. Akan diselesaikan pada hari kiamat. Jadi kalau kambing aja diselesaikan, apalagi kita? Apalagi kita? Pelajaran yang berikutnya, jamaah. Ulama mengatakan, "Okulu syai'in maktubun hatta a'malil baha'im." Semua amal itu dicatat sama Allah, termasuk amal perbuatannya hewan dan binatang. Ya Allah. Sampai perbuatan binatang itu dicatat sama Allah. Dan nanti akan diselesaikan di hari kiamat. Ya apalagi kalau kita zalimin orang, kita berkata-kata tajam sama orang, kita bodoh-bodohin orang, masa iya gak dicatat? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'al. Itu ada malaikat-malaikat mulia yang catat tuh. Mereka tahu apa yang diperbuat. Dicatat. Nah, jangankan amal kita, oh, amalnya hewan aja dicatat, kata para ulama. Amal hewan itu dicatat. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi hak itu gak akan disia-siakan sama Allah. Hak itu dikasih. Hak itu dikasih. Jadi dicatat lalu diselesaikan. Dicatat dan diselesaikan. Gimana? Bersih enggak? Aman? Ada jejak? Enggak ada. Ya itu kan kita pakai logika manusia ya. Gimana? Ini under the radar, bos. Ya radarnya manusia. Emang bisa lakuin sesuatu tanpa dicatat malaikat? Sedangkan Allah sudah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 11 dan 12 tadi, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu malaikat-malaikat mulia. Mereka itu mencatat. Mereka itu mencatat, jemaah. Bapak-bapak, mereka itu mencatat gitu loh. Jadi kalaupun ada kesempatan main belakang, mereka mencatat. Ibu-ibu, mereka itu mencatat. Makanya walaupun kita ngomongin orang yang enggak tahu, malaikatnya tahu. Kalau kita enggak setia sama suami, suami enggak tahu, malaikat tahu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan, gitu. Al-Infitar. Mereka tahu. Gimana udah dihapus semua di story atau di history? Udah dihapus di history? Nggak ada. Iya kan history laptop kita, tablet kita. Tapi kalau di history catatan malaikat kan enggak. Kalau kambing aja dicatat, ya apalagi kita lah, hadirin. Kambing aja dicatat. Kambing tuh dicatat. Hewan dicatat. Pelajaran yang berikutnya. Nah ini pelajaran berikutnya cukup mengagetkan sebagian kita yang belum tahu. Kata para ulama seperti Al-Imam Ats-Tsaimin Uthaimin, hadis ini menunjukkan bahwa masalah antar binatang itu diselesaikan di hari kiamat. Itulah. Hak antar binatang itu ditunaikan di hari kiamat. Oke. Biasa aja sih, Ustaz. Oh iya, kita lanjutkan. Yang kedua, hak di antara manusia itu diselesaikan di hari kiamat. Ini hadis ini menunjukkan. Hak di antara manusia itu diselesaikan di hari kiamat. Sebagaimana tadi kita jelaskan. Semuanya. Masalah uang, masalah kehormatan, masalah persingkuhan, masalah nama baik, masalah barang, masalah harta, masalah nyawa, semua diselesaikan. Jelas ini ya, jelas. Kita lanjutkan. Yang ketiga, masalah antar jin diselesaikan di hari kiamat. Wa minal jinni ba'dihim ma'abad. Antar jin itu diselesaikan. Karena jin mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jin itu mukallaf. Dibebankan syariat. Adz-Dzariyat 56. Maka diantara mereka diselesaikan. Aku tuh gak ngerti. Ya memang kita gak tahu alamnya beda, jemaah. Tapi diantara mereka itu, kan ada yang mukmin, ada yang kafir. Silakan baca surat Al-Jin misalnya. Itu diselesaikan dari kiamat. Semua diselesaikan. Oke, kita lanjutkan. Wa minal jinni ma' wal insi ba'dihim ma'a ba'd. Dan masalah antara manusia dan jin diselesaikan di hari kiamat. manusia dengan jin diselesaikan di hari kiamat. Loh, manusia sama jin, Ustaz? Iya. Kan kasus banyak di kehidupan dunia. Banyak apa enggak kasus antar manusia dengan jin? Banyak. Kesurupan. Sihir. Santet. Dan lain-lain. Digoda. Dia menampakkan wujud lainnya di hadapan sebagian orang itu ketakutan. Itu emangnya biar begitu aja? Enggak. Diselesaikan di hari kiamat. Diselesaikan. Karena dua-duanya mukallaf. Enggak boleh dia ganggu kita. Sebagaimana kita enggak boleh ganggu dia. Loh, emangnya boleh, emang bisa kita ganggu jin? Bisa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bersuci dengan tulang, istijmar dengan tulang, istinja dengan tulang. Kita buang air kecil atau besar kan nggak boleh dibersihkan dengan tulang. Dilarang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan membersihkan. Jangan bersihkan misalnya pup dengan urin kita itu dengan tulang, atau kubul dubur kita dengan tulang. Dan Nabi sebutkan alasannya, innaha zadu ikhwanikum minal jin, karena itu adalah itu hal yang dikonsumsi oleh jin. Itu haknya jin tuh, tulang. Itu dikonsumsi. Kalau dipakai udah gak bisa apa-apain. Makanya kata para ulama, saya bacakan aja ya, jadi bukan dari saya. Fa'idha stajmara ahadun biha faqad i'tada alaihim. Barang siapa yang bersuci dari najis dengan tulang, maka dia telah bertindak zalim sama jin. Wa yakhsha an yu'dhuhu idza adzahum biha, dan dikhawatirkan jin akan balas dendam karena mereka merasa disakiti. Mereka merasa dirugikan. Ini kan saya konsumsi, ini kenapa dipakai buat membersihkan najis? Jadi dikhawatirkan dia akan balas dendam. Jadi sampai seperti itu nanti pada hari kiamat, hadirin. Jadi bukan manusia sama manusia aja, bukan hewan sama hewan. Atau hewan sama manusia, yang mungkin kita zalimi binatang kan. Tapi jin dengan jin, manusia dengan jin. Makanya apabila ada seseorang dizalimi, maka ingatlah selalu keterangan para ulama ini. Enggak ada yang sia-sia. Semua akan diselesaikan. Semua akan diselesaikan. Makanya bagi manusia maupun para jin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan diselesaikan. Dan kita enggak boleh ganggu orang. Ganggu jin aja gak boleh, bayangkan. Ganggu orang, ganggu binatang, ganggu jin, gak boleh gitu. Dengan cara itu. Kan itu, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim itu yang, orang muslim yang lain selamat dari lisan dan perbuatannya. Orang lain itu selamat dari lisan dan perbuatan kita. Itu poinnya. Pelajaran yang berikutnya, bahwa penyelesaian yang di akhirat itu bukan dengan uang, jemaah. Ada penyelesaian antara manusia dengan manusia dan sebagainya, itu bukan uang. Tapi dengan pahala dan dosa. Dengan pahala dan dosa. Hadirin Allah muliakan. Nanti kita akan bahas secara detail hadisnya. Kita akan bahas hadis orang yang bangkrut. Hadis Abu Hurairah juga. Dan juga hadis Abu Hurairah juga ada. Jadi Abu Hurairah juga meriwayatkan. Tapi ini sekilas info dulu. Yang zalim kasih pahalanya, kalau dia gak punya pahala, dosa orang yang dia zalimi dikirim ke dia. Dan itu sangat menyakitkan. Itu poin. Wallahu ta'ala alam. Yang berikutnya, ada keterangan menarik juga dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi hak itu harus diselesaikan. Nah, diantaranya jika kata para ulama, jika orang yang terzalimi sudah mengambil haknya di dunia, maka selesai. Sudah aman. Sudah ngambil haknya di dunia, aman. Baik hak itu dikembalikan atau diambil paksa, atau dengan mendoakan keburukan. Makanya kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, fa idza da'al madzlum 'ala dzalimihi fid dunya, apabila orang yang terzalim itu mendoakan keburukan kepada orang yang zalim di dunia, wastujiba li du'aihi, dan doanya dikabulkan, faqad iktassa minhu fid dunya, maka dia berarti sudah membalas di dunia. Sudah kisos di dunia. Jadi di dunia sudah dibalas. Amma idza sakata falam yadu alaihi wa lam ya'fu an. Dan apabila dia diam dan dia tidak doakan keburukan, tapi dia juga enggak maafin tuh orang. Ini diam, enggak doain keburukan dan juga enggak memaafkan. Fa innahu yuqtassu lahu minhu yaumil qiyamah. Nah, ini yang diselesaikan di hari kiamat. Diselesaikan di hari kiamat. Itu. Makanya hati-hati hadirin. Jadi kalau kita zalim serba salah. Hati-hati kita disumpahin dia. Hati-hati dia doakan keburukan buat kita. Kena kita. Ittaqi da'watal mazlum, kata Nabi. Hati-hati doa orang yang terzalimi. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada pembatas antara doa tersebut dengan Allah. Tapi kalau dia enggak doain dan namun dia juga enggak ridho, tetap enggak ridho, enggak memaafkan, kenanya di akhirat. Kenanya di akhirat. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Pelajaran yang berikutnya, kesimpulannya jamaah, bagi orang yang zalim, hati-hati. Kita-kita yang suka zalim, Hati-hati hadirin. Segera selesaikan di dunia. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kalau memang dia tahu, minta maaf. Kalau dia gak tahu, selesaikan. Dan selesaikan. Adapun minta maaf, lihat maslahat. Kalau dia gak tahu, tapi harus selesaikan. Dia gak tahu, kita ngambil uang dia 50 juta, udah balikin tuh. Tapi apakah kita sampaikan, kita lihat maslahat mudaratnya. Seperti gibah kan. Orang dia gak tahu kita gibahin dia. Udah kita doain dia, doain. Atau beramal, atau sedekah atas namanya. Pokoknya doain terus. Kalau minta maaf, lihat kondisi. Kalau dengan meminta maaf dia jadi tahu akhirnya hubungan renggang dan jauh, padahal kita udah bertaubat, kata para ulama kan, tidak perlu minta maaf, tapi selesaikan, doakan, doa, mintakan ampun dan seterusnya. Tapi kalau memang minta maaf kondisi menjadi jauh lebih baik lagi, silakan minta, disyariatkan minta maaf. Tapi kalau dia tahu, dia kita harus minta maaf. Kalau dia tahu, kita harus minta maaf. Dan sampai diselesaikan di akhirat. Kita nggak tahu dia memaafkan kita apa enggak. Saya benar-benar kita clearkan. Hati-hati. Akan diselesaikan di akhirat. Nggak ada ceritanya kita berhasil bawa duit orang tanpa ketahuan. Nggak ada. Nggak ada ceritanya kita bisa bawa kabur barang orang tanpa ketahuan. Nggak ada. Semua ketahuan dan diselesaikan di akhirat. Kalau kita nggak selesaikan di dunia. Gak ada ceritanya kita rusak kehormatan orang dan gak ketahuan. Ketahuan akan diselesaikan di akhirat. Hati-hati hadirin. Dan kita ngeri ya, apalagi ada orang yang zalim itu parah banget. Ada yang zalim melakukan pelecehan seksual, memperkosa orang, na'udzubillah, pedofil. Itu gimana hisapnya pada hari kiamat. Kita bukan hanya ada orang tuh, bukan hanya zolimin di saat itu, dia bisa ngerusak masa depan orang gara-gara perbuatannya. Itu gimana hisapnya pada hari kiamat. Dirusak. Ada orang ngebunuh dan karena dia ngebunuh anak korbannya itu gak punya sosok ayah, akhirnya hidupnya terpuruk, berantakan, rusak. Itu gimana pertanggung jawabannya di hari kiamat. Hati-hati dalam masalah, dan syaitan selalu akan memprovokasi kita. Pun dari sisi, jika kita terzolimi, yakinlah gak ada hak kita yang diambil. Gak ada. Semua akan diganti kok. Gak ada hak kita diambil. Jadi gak usah terpuruk. Memang susah. Bukan menggampangkan, susah memang. Tapi minta pertolongan sama Allah. Ini uang gue dibawa kabur orang 500 juta, enggak ada. Dia kan balikan. Dan 500 juta dalam bentuk pahala di hari kiamat itu jauh menguntungkan daripada dalam bentuk rupiah hari ini. Emang kita bisa memastikan kalau dia bayar 500 juta ke kita, 500 juta itu bisa berbuah pahala semua? Belum tentu. Bisa jadi 500 juta kita pakai buat main-main lah, inilah, itulah. Belum tentu berbuat jadi pahala. Tapi kalau dibayar di akhirat, itu jelas dimaksudnya pahala. Clear itu. Pahala. Atau kalau dia gak punya pahala sebanyak itu, kita kirim dosa kita ke dia. Selesai masalah. Jadi orang-orang beriman itu gak terpuruk ketika uangnya dibawa kabur orang, hartanya dibawa kabur orang, atau diambil orang secara zalim. Diambil, mungkin gak boleh kabur, ngambilnya terang-terangan depan kan, tapi kita gak bisa buat apa-apa. Itu penting hadirin. ada istilah kehilangan, akan diganti. Oh ya, satu lagi kita lupa tadi jelaskan keterangan para ulama bagi yang zolim atau mau membuat kezoliman. Salah satu penyebab utama orang berani melakukan kezoliman, salah satu ya penyebab orang berani melakukan kezoliman itu karena mereka merasa, mereka berasumsi bahwa mereka tuh lebih kuat daripada pihak yang mau mereka zolimi. Lebih kuat, lebih pintar, lebih cerdas, lebih punya power, lebih punya network, lebih cepat gitu. Jadi punya kelebihan dari pihak yang terzalimi. Betul gak sih? Lebih cepat. Kira-kira kalau jambret tahu bahwa yang mau dijambret itu sprinter 100 meter juara SEA Games, kira-kira dia mau jambret gak terus kabur gitu? Gue ketangkep deh, dia lebih cepat dari gue. Gitu lah. Misalnya contoh gitu. Atau lebih kuat. Tenang aja, dia gak bisa buat apa-apa. Semua kita udah blok. Udah. Kalau dia mau, kalau kita mau, kalau dia mau bawa ke pengadilan, kita lebih kuat. Kan gitu. Orang berpikir begitu. Lawyer kita lebih jago. Atau gak tenang, kita akan kerahkan. So, kita akan kerahkan pihak-pihak yang bisa membuat dia bungkam. Jadi, salah. Jadi orang yang zalim itu secara umum akan hitung-hitungan. Secara umum ya. Enggak, kalau enggak ketangkep saya lebih pintar, saya lebih cepat. Ini enggak ketahuan, enggak terdetek. Atau kalaupun ini kita lebih kuat bergennya, kita lebih punya power. Maka kata para ulama, walakin hadzal waham. Ternyata ini hanyalah ilusi dunia. Itu. Ilusi dunia. Kenapa? Karena hak yang diambil secara zalim itu tidak akan disia-siakan sama Allah. Enggak akan. Itu harus kita camkan. Itu ilusi dunia. Yang sangat luar biasa. Kesannya kita bisa ngapa-ngapain aja, enggak. Itu akan ada pertanggungjawaban. Penutup jemaah. Pesan besar dalam hadis ini adalah Allah itu Maha Adil, pemutus yang Maha Adil. Maha bijak, Ahkamul Hakimin. Kita udah hafal ayatnya surat At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka yakinlah kita berinteraksi dengan yang Maha Adil dan Maha bijak. Jangan macam-macam. Dan di waktu yang sama, ialah yang Maha Kuat dan mampu membalas apa yang kita lakukan. Itu dia. Jangan melihat orang itu lemah. Jangan melihat orang itu lebih kecil dari kita. Jangan melihat orang itu lebih lemah dari kita. Jangan melihat orang itu lebih miskin dari kita. Lihatlah siapa di atas semua ini. Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah akan mengembalikan setiap hak yang diambil. Bukankah kita baca Malik Yaumiddin setiap hari? Atau kita baca Malik Yaumiddin setiap hari dengan memendekkan mim, yang artinya raja dan pemilik hari kiamat. Raja dan pemilik hari kiamat. Gak ada tempat bersembunyi dari Rabbul Alamin. Semoga itu bisa menjadi cambuk bagi kita, khusus yang berbicara dan yang mendengarkan. Dan semoga Allah jaga kita dari perbuatan zalim sekecil apapun. Pahala kita ini udah pas-pasan hadirin. Kalau sampai diambil pada hari kiamat, terus kita gimana hari kiamat kita? Pala kita ini udah pas-pasan. Kalau ditransfer juga ke orang, kalau satu orang, kalau 1000 orang, ya terus apa yang kita andelin nanti hari kiamat? Dosa kita ini udah banyak, hadirin. Kalau sampai harus terima transferan dosa dari orang, terus gimana peluang kita masuk surga? Hati-hati. Dan salah satu bentuk kezaliman kan kita ajak orang maksiat, itu hati-hati juga. Kita ajak orang itu melakukan kemungkaran, gak taat sama Allah. Itu zalim itu. Karena zalim, semua dosa zalim. Ada orang ngajak dulu orang maksiat, terus tenang-tenang aja sekarang, subhanallah. Hati-hati. Dan mumpung masih ada waktu, jangan sia-siakan untuk memperbaiki. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghilangkan dosa perbuatan buruk tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.